Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, huwa alladhi, itu sudah belum ya, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan dialah Allah zat yang menurunkan sakinah di dalam hati-hati orang beriman agar mereka bisa menambah keimanan dengan keimanan mereka. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi, berkata Imam al-Qurtubi dalam tafsir beliau, as-sakinatu as-sukun wat-tuma'ninah. As-sakinatu as-sukun wat-tuma'ninatu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kullu sakinatin fil Qur'ani, kullu sakinatin fil Qur'ani hiya at-tuma'ninatu, hiya at-tuma'ninatu illa fil baqarah. Kata Imam Al-Qurtubi, sakinah maknanya adalah sukun. Ya. Sukun itu barakallahu fikum, tentram, tenang. Nah. Ya. Tuma'ninah semakna dengan as-sukun, ya, ketentraman, ketenangan, barakallahu fikum. Nah, kata Ibnu Abbas, semua kata sakinah di dalam Al-Quran maknanya adalah tuma'ninah, yaitu ketentraman dan ketenangan, kecuali yang ada pada surat Al-Baqarah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rasa tenang, tentram pada hati orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu akan mendapatkan as-sakinah, at-tuma'nina was-sukun, barakallahu fikum. Nah. Faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, adalah annal iman sababu sukuni al-qalbi wa tuma'ninatuhu. Annal iman sababu sukuni al-qalbi wa tuma'ninatuhu. Bahwa iman itulah yang menjadi sebab hati bisa menjadi tenang dan tentram. Barakallahu fikum. Jadi orang kalau masih ada iman, maka pembawaannya itu tenang. Pembawaan hatinya itu tentram. Barakallahu fikum. Dan ketika seseorang itu barakallahu fikum keimanannya berkurang, ya, menipis atau bahkan sampai pada tingkatan kritis, maka pembawaannya itu gusar. Ya. Pembawaannya itu barakallahu fikum tidak tenang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Gelisah. Itu di antara barakallahu fikum tanda ya menipisnya iman pada hati kita barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Kita bisa mengambil barakallahu fikum contoh di antaranya ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dieksekusi oleh raja kaumnya karena beliau dianggap sebagai perusuh pembuat onar ya yang menghancurkan patung-patung berhala, beliau ingin dieksekusi barakallahu fikum dilemparkan ke dalam kobaran api. Nah, kenapa dilempar enggak di ya dorong begitu saja? Karena apinya sangat besar, jadi orang enggak bisa mendekatinya dengan jarak yang dekat. Saking besarnya itu lemparnya dari jarak jauh. Dalam sebagian riwayat disebutkan pakai ketapel. Ketapel besar untuk lempar orang. Nah. Ya. Padahal yang dibakar cuma satu orang. Barakallahu fikum. Nah. Di situ sang raja ingin menunjukkan barakallahu fikum efek jera kepada orang-orang ya, rakyatnya yang jangan sampai ngikuti si Ibrahim. Nah, sehingga diberikan hukuman sedemikian barakallahu fikum mengerikannya. Nah, tapi karena Nabi Ibrahim melakukan perbuatan tadi berdasarkan iman dan imannya saat itu kuat, dalam kondisi seperti itu beliau malah tidak ada rasa resah, gelisah atau gusar. Ya, tenang pembawaannya, tenang. Bahkan malaikat sempat datang menawarkan bantuan ya barakallahu fikum untuk menghancurkan ya kaum tersebut. Nabi Ibrahim mengatakan amma ilaika fala, kalau minta bantuan kamu tidak butuh saya. Nah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah dan dia sebaik-baik penolong. Kan tenang. Ya, dalam kondisi barakallahu fikum segenting dan segawat itu. Iman itu bisa mengokohkan hati seorang, membuat orang itu menjadi tenang. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga itu perlu kita upayakan barakallahu fikum. Baik. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bisa menambah pokok keimanan mereka dengan keimanan yang lain. Barakallahu fikum. Nah, inilah yang menjadi landasan para a'immah dalam barakallahu fikum penjelasan mereka tentang iman itu bisa bertambah. Ya, nah, karena asal iman itu sudah ada, barakallahu fikum, ditambah lagi dengan iman yang lain. Barakallahu fikum. Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata beliau, ba'atsan nabi atau bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syahadati alla ilaha illallah. Bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syahadati alla ilaha illallah. Falamma saddaquhu fiha falamma saddaquhu fiha zadahum as-salata. Zadahum as-salata. Falamma saddaquhu. Falamma saddaquhu. Zadahum az-zakata. Falamma saddaquhu. Zadahum az-zakata. Falamma saddaquhu. Zadahum as-siyama. Zadahum as-siyama. Falamma saddaquhu. Falamma saddaquhu. Zadahum al-hajj. Zadahum al-hajj. Thumma akmala lahum dinahum. Thumma akmala lahum dinahum. Faqala. Atau faqauluhu. Fadhalika qauluhu. Ya. Afwan. Fadhalika qauluhu. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata sahabat Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, bu'itha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syahadati alla ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus dengan membawa kalimat syahadah la ilaha illallah. Beliau mengajak, menyeru umat manusia untuk bertauhid kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Tatkala mereka membenarkan, ya, menerima, mengimani, meyakini kalimat itu, oleh Allah ditambah lagi, ya, syariat berikutnya yang fungsinya adalah untuk memperkokoh kalimat la ilaha illallah. Nah, dikasih sholat sama Allah, ditambah syariat sholat. Nah, falamma saddaquhu, ketika mereka mengimani, ya, meyakini, mengamalkan sholat sama Allah, ditambah lagi dengan zakat. Tatkala mereka mengamalkan zakat, meyakininya, mengimaninya, ditambah lagi oleh Allah syariat siam, saum, puasa. Tatkala mereka mengimaninya, mengamalkannya, ditambah lagi oleh Allah syariat haji. Nah, setelah itu Allah menyempurnakan agama ini untuk mereka. Dan itulah maksud dari ucapan Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Barakallahu fikum. Nah, baik, ya. Sehingga barakallahu fikum, ya, iman itu ketika kita jaga, ya, ketika barakallahu fikum kita perkokoh, nah, itu akan mendatangkan, ya, bentuk keimanan yang lain. Ya. Jadi semakin kita memiliki kepedulian, semakin kita barakallahu fikum perhatian untuk menjaga iman, ya, maka Allah akan tambah barakallahu fikum. Nah, ya, Allah akan berikan barakallahu fikum bentuk-bentuk keimanan itu dari sisi yang lain, sehingga semakin lama semakin kuat barakallahu fikum. Nah, baik. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan, ya. Seperti seorang talib barakallahu fikum, ketika dia di pondok santren barakallahu fikum, mulai dari bisa dikatakan awam lah, ya. Sebelumnya enggak pernah sholat lima waktu, sekarang sholat lima waktu. Barakallahu fikum. Sebelumnya enggak pernah jamaah, sekarang berjamaah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Di awal-awal bagi dia itu sesuatu yang berat, barakallahu fikum. Tapi ketika dia menjalani itu menjadi sebuah barakallahu fikum sesuatu yang ya enteng dan ringan, barakallahu fikum bagi dirinya. Nah, ketika dia mensyukuri itu dengan barakallahu fikum menjaganya, berusaha sebaik-baiknya, barakallahu fikum, maka akan ditambah kualitasnya. Ya, yang tadinya mengambil sopnya asal-asalan, dia selalu berusaha untuk mendapatkan sop pertama. Yang tadinya barakallahu fikum ketika azan baru bergegas, ini sebelum azan dia sudah bergegas, barakallahu fikum. Nah, iya. Dari sholat-sholat wajib merembet ke sholat-sholat sunnah, barakallahu fikum ya. Nanti ke sholat tahajudnya. Nah, sedikit demi sedikit ketika dia berusaha menjaga itu, barakallahu fikum. Nah, setelah itu dia berusaha belajar lagi. Ya, sebelumnya barakallahu fikum puasa Ramadan itu berat sekali. Ya, nah paling dia ikut di rumah itu puasa pertama sama puasa terakhir. Ya, nah puasa pertama seneng-seneng ya kan, puasa terakhir juga seneng-senengnya. Sisanya itu apa? Banyak ngibulin orang tuanya ya kan. Nah, ikut sahur aja barakallahu fikum tapi di luar ya kan. Nah, ya. Makan ya nyemil barakallahu fikum. Pulang ke rumah ditanya Umi sama abinya masih puasa nak? Puasa lah, masa enggak puasa, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Iya. Tapi ketika barakallahu fikum di pondok pesantren, ya. Taib dia terus belajar barakallahu fikum memperbaiki dirinya. Puasa Ramadan jadi ringan. Nah, bahkan setelah itu dia tambah lagi dengan puasa sunnah. Dia belajar puasa Senin Kemis, coba puasa Senin Kemis, ya. Ikut teman-teman, ikut sahur, minta dibangunkan, ya, barakallahu fikum. Awal-awalnya susah bangunin dia, ya, sahurnya, barakallahu fikum. Nah, sampai-sampai yang membangunkan emosi, ya, barakallahu fikum. Nah, saking jengkelnya, tayyib. Tapi lama-lama terbiasa, dari Senin Kemis, dia belajar puasa Daud, barakallahu fikum. Dan terus. Orang itu kalau dia berusaha menjaga amal, barakallahu fikum, maka Allah akan Allah tambah, ya. Nah, semakin lama semakin kokoh. Itu tandanya perkembangan yang bagus buat kita ketika kita berada di pondok pesantren. Paham ya? Nah, tapi kalau barakallahu fikum ketika kita berada di pondok pesantren tidak ada perkembangan ya dari sisi ilmu ya tidak ada, dari sisi amal ya tidak ada, barakallahu fikum. Maka apa? Ihdharu. Berhati-hatilah barakallahu fikum ya. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, "Dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa id lam yakuna la tibara fi dzati." Anak muda itu baru diakui keberadaannya kalau dia punya ilmu, punya takwa, punya ilmu, punya amal soleh. Dua ini. Ya, Anda akan memiliki barakallahu fikum tayyib nilai di sisi Allah dan di hadapan manusia. Paham? Tapi kalau Anda tidak punya ilmu ya tidak, takwa ya tidak. Barakallahu. Maka apa? Ya tadi. Wujud Anda tidak ada artinya. Ya. Bagaikan apa? Sebutir pasir di hamparan padang pasir. Enggak ada artinya kamu. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dalam surat Muhammad ayat ke 17. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan mereka-mereka yang ihtadau, artinya ada usaha, ada upaya untuk mencari hidayah. Ya. Barakallahu fikum. Melakukan asbab untuk menggapai taufik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Untuk meraih hidayatu ilham. Barakallahu fikum. Ada usaha. Zadahum huda. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan untuk dia petunjuk. Artinya apa? Akan dibuka oleh Allah jalannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Saudara-saudara kita barakallahu fikum yang berhijrah, ya, dari orang yang barakallahu fikum jauh dari agama sampai dia barakallahu fikum menjadi orang yang baik agamanya, itu diawali dari rasa keingintahuan dia. Ya, nah, barakallahu fikum. Yang tadinya barakallahu fikum yang enggak kenal sama sekali dengan agama, barakallahu fikum, ya. Ketika Allah memang menghendaki kebaikan pada orang tadi, akan Allah berikan taufik dan ilham kepada dia untuk apa? Talabul ilm. Nah, makanya ya, talabul ilmi itu barakallahu fikum adalah jalan pintas menuju surga, karena itu adalah jalan jembatan dari hidayah Allah turun. Nah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Berawal dari situ, keinginan dia untuk mencari. Iya, barakallahu fikum. Nah, dari orang yang mungkin bejat, ya, penjahat, barakallahu fikum. Naam. Kalau yang namanya minum-minum, yang namanya judi, yang namanya wanita, sudah biasa bagi dia. Barakallahu fikum. Nah, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk dia, akan Allah berikan ilham kepada dia untuk mencari. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Dia mencari, dia ingin belajar tentang barakallahu fikum Islam. Atau bahkan barakallahu fikum yang lebih daripada itu, ada orang-orang yang di luar Islam. Ya. Dia ingin mencari agama yang benar. Nah, yang memang turunnya dari Sang Pencipta. Maka apa? Akan Allah berikan serpihan demi serpihan. Ya, nah. Tuntun jejak lewat sini. Dia lihat lagi ada jejaknya lagi lewat sini. Terus dituntun barakallahu fikum, ya. Sampai nanti dia berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Nah, ya, walladzina tadau zadahum huda. Kalau orang itu punya usaha, punya upaya untuk mencari petunjuk kebenaran, insya Allah akan dibimbing oleh Allah. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau dia barakallahu fikum tayyib melakukannya, ya, hanya melihat dari sisi keuntungan pribadi, barakallahu fikum, atau sebuah keterpaksaan, ya, dia tidak akan menemukan tuntunan dan bimbingan tadi, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bahkan ya tadi, barakallahu fikum, dia bisa menjadi orang tersesat, barakallahu fikum, dalam keadaan dia berada di tengah-tengah orang yang mendapatkan hidayah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika dia tidak ada usaha. Seperti kita yang ada di sini. Kita yang ada di sini, barakallahu fikum, berada di taman, dari taman-taman surga. Ya kan? Kita berada di sekitar barakallahu fikum orang-orang yang salih, salihin, saliha, salihat, barakallahu fikum. Nah, yang harusnya itu menjadi peluang besar bagi kita untuk menjadi orang yang terbimbing, orang yang tercerahkan. Nah, tapi kalau kita enggak ada upaya, kita tidak ada usaha untuk mencarinya, walaupun kita berada di tengah-tengah sumber hidayah tadi, barakallahu fikum, ya, kita akan tetap menjadi orang yang tersesat. Nah, mafhum. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran dari teman-teman kita yang tadinya barakallahu fikum anak pondok pesantrenan, sekarang menjadi orang yang awam. Ada enggak antum punya teman yang seperti itu? Hah? Ya, dulu waktu masih pondok, masya Allah si fulan, ya, hafid, cepat hafalannya, pinter orangnya, barakallahu fikum. Nah, tapi karena dia tidak berusaha mencari dan menjaga hidayah, barakallahu fikum. Ya, tayyib. Lama enggak ketemu, ketika bertemu kaget antum pangling. Ya, nah, barakallahu fikum. Rambutnya, barakallahu fikum, ya, sudah seperti itu, ya. Tayyib, kayak jeger betok, mau ya, jeger betok, betok ikan betik itu yang gini-gini itu, barakallahu fikum. Nah, ya, rambutnya kayak kulit kulit duren, barakallahu fikum. Nah, ya, di sini sudah ditindih, barakallahu fikum. Maaf, ya, tangannya ditato semua, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Dia yang menegur antum. Eh, fulan. Nah, gimana kabar antum? Antum kaget, dikira mau dipalakin sama, ya, anak-anak pangki-pangki itu, ya kan, barakallahu fikum. Nah, oh, antum siapa? Ana fulan, antum masa enggak kenal? Fulan, masa? Iya. Masya Allah, mas. Ya, pangling aku antum kok jadi hancur seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Banyak kan ya? Padahal dia berada di, barakallahu fikum, di tengah-tengah sumber hidayah. Kalau tidak dijaga, tidak dirawat, barakallahu fikum, nah, tidak mustahil itu akan terjadi. Mafhum? Ya. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, mata al-usdu fil ghabati ja'ian. Singa itu bisa mati kelaparan di dalam hutan. Ya. Nah. Sedangkan domba-domba itu menjadi mangsa dari, barakallahu fikum, tayyib, anjing, anjing yang liar. Nah, harusnya kan yang menguasai hutan itu kan singa. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi justru singanya mati kelaparan di ladang makanannya. Justru yang mengambil manfaat dari ladang kekuasaan singa itu adalah anjing-anjing jalanan. Yang tidak dipandang, yang dihinakan. Nah, paham ya, kawan? Ya. Jadi barakallahu fikum, ya begitulah yang namanya, ya, kehidupan. Terkadang kita tidak menyadari, tidak mensyukuri, barakallahu fikum, bahwa kita berada pada sebuah kenikmatan yang besar. Karena kita mengabaikannya, kita meremehkannya, maka kita kehilangan. Padahal itu pada, barakallahu fikum, ya, wilayah yang sangat dekat dengan kita. Allah musta'an wa alaikum. Kita lanjutkan. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف. Allah Subhanahu wa taala berkata terkait dengan sanjungan Allah kepada Ashabul Kahfi. Barakallahu fikum. Nah, 7 orang pemuda, barakallahu fikum. Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang mereka beriman dengan Rabbnya, dan Allah tambah petunjuknya kepada mereka, dan Allah ikat, ya, keimanan tadi di dalam hati-hati mereka. Nah, insyaallah penjelasannya ba'dal azan. Al-muadzin yu'adzin. Tayyib, kita lanjutkan. Ayat berikutnya yang dinukilkan oleh barakallahu fikum Imam Al-Ajurri tentang dalil bertambah dan berkurangnya iman adalah surat Al-Kahfi ayat ke-13 dan 14. Barakallahu fikum. Naam. Di Ashabul Kahfi di sini dikatakan fityatun. Mereka itu adalah sekelompok para pemuda. Barakallahu fikum. Naam. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir beliau tentang mereka, barakallahu fikum, Ashabul Kahfi ini mereka bukan orang biasa. Mereka pada hakikatnya adalah para pangeran. Ya, mereka adalah abnaul muluk. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah putra dari barakallahu fikum raja-raja Romawi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Nah, pada satu ketika barakallahu fikum raja atau kaisar Romawi barakallahu fikum mengadakan sebuah acara besar-besaran, perayaan barakallahu fikum, ya. Naam, hari besar mereka lah. Di situ terdapat bentuk-bentuk ritual-ritual peribadatan barakallahu fikum kepada berhala-berhala. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Dan semua raja-raja kecil dari kerajaan yang di bawah pada barakallahu fikum pemerintahan ya Romawi itu diundang untuk menghadiri ritual barakallahu fikum hari besar mereka. Nah, barakallahu fikum. Baik, nah, pangeran-pangeran ini diajak oleh ayah-ayahnya yang merupakan raja-raja barakallahu fikum ya wilayah-wilayah yang di bawah kekuasaan Romawi. Nah, barakallahu fikum. Dan ketika mereka melihat kondisi perayaan tadi yang penuh dengan bentuk peribadatan kepada selain Allah, iya. Mereka dengan fitrahnya barakallahu fikum mengingkari itu. Iya. Enggak cocok, enggak senang. Nah, padahal orang sedang bersorak-sorak bergembira ya dengan acara tadi, mereka enggak nyaman. Akhirnya ada salah seorang dari mereka barakallahu fikum yang satu menuju sebuah pohon menyendiri, ya, nyepi pokoknya. Menjauh dari keramaian, duduk di bawah pohon tadi. Gak lama kemudian pangeran yang lain juga datang ke situ, gak kenal ini, duduk di situ. Gitu ya, duduk. Datang lagi yang ketiga, sama-sama gak kenal ini. Barakallahu fikum. Nah, sampai 7 orang, mereka gak ada yang kenal, tapi nu bertemu di situ. Dan situ kata barakallahu fikum Ibnu Katsir, itulah makna dari sabda Nabi, al arwah junudun mujannadah. Ya, jadi ruh-ruh kita itu bagaikan bala tentara yang sudah dikelompokkan. Ya. Nah, kalau memang barakallahu fikum kita itu ya memiliki kecondongan yang sama, karakter yang sama, maka kita akan bertemu, akan berkumpul. Nah, akan terjadi yang namanya soulmate. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Bahkan disebutkan oleh barakallahu fikum mereka para ulama bagaimana keajaiban ya arwah junudun mujannadah. Seandainya barakallahu fikum di masjid itu atau di sebuah tempat ya. Nah, itu berkumpul orang-orang yang jelek cuman ada satu ya. Barakallahu fikum kemudian datang orang yang baik satu. Pasti dia akan bertemu dengan orang yang baik dari satu. Langsung ada yang menuntun ya. Nah, kayak ada magnetnya karena ruhnya barakallahu fikum ya arwahun mujannadah. Paham ya? Nah. Memang tidak salah ketika Nabi mengatakan almaru ala dini khalili. Iya. Nah, ketika kita memiliki barakallahu fikum karakter yang jelek, ya ruh kita akan condong dengan orang-orang yang memang ruhnya barakallahu fikum memiliki karakter yang jelek. Akhirnya barakallahu fikum berkumpul, cuman mereka diem-dieman, enggak mau ngomong ya, kenapa mereka berada di situ. Akhirnya satu yang mengawali, ya wallahi kalian harus jujur kenapa kalian ada di sini. Nah, Amma ana, adapun saya tidak akan berbohong. Ya, saya tidak suka dengan acara itu. Nah, barakallahu fikum ya. Enggak serak saya dengan acara-acara seperti itu. Nah, harusnya ibadah itu hanya dipersembahkan untuk Allah semata. Akhirnya yang kedua juga ngomong, "Oh, sama, saya juga gitu." Ternyata sama nasibnya 7 orang pangeran ini. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka mengikat persahabatan. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Mereka mencari sebuah tempat yang mereka bangun untuk ibadah kepada Allah. Karena kaumnya menyembah berhala. Akhirnya barakallahu fikum tersebarlah di masyarakat. Ya. Nah, ketahuan juga, kecium barakallahu fikum tentang kondisi 7 pangeran ini. Nah, barakallahu fikum. Iya, akhirnya ketahuan sama kaisar, dipanggil dan seterusnya kisah dalam surah Al-Kahfi. Barakallahu fikum. Nah, ada kalam yang begitu ya menarik dari Al-Imam Ibnu Katsir terkait dengan barakallahu fikum ayat ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyoroti kalimat fityah, kata pemuda. Nah. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fadzakara ta'ala annahum fityatun wahumus syabab. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ashabul kahfi di sini adalah fityah. Fityah itu adalah para pemuda. Ini yang menarik dari kalamnya dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata beliau, wahum akbalu lil haqqi wa ahda lis sabili. Wahum akbalu lil haqqi wa ahda lis sabili minasyuyukhi alladzina minasyuyukhi alladzina qad atau ain ta waw atau wa asau ain sin waw qad atau wa asau fi dinil batil. Ini yang saya bilang menarik. Kata Ibnu Katsir, wahum para pemuda inilah akbalu lil haqqi. Orang-orang yang lebih muda menerima kebenaran, itu anak muda. Ya, lebih gampang mengarahkan mereka. Nah, wa ahdalis sabil. Mereka lebih mudah untuk dibimbing menuju jalan yang benar. Ya, itu kata beliau. Jadi anak muda itu lebih gampang untuk barakallahu fikum menerima kebenaran, lebih gampang untuk dibimbing dan dituntun. Ya, nah dibentuk barakallahu fikum. Nah, ya itu gampang. Minasyuyuh, daripada orang-orang yang sudah syekh, yang sudah tua. Alladzina qad atau wa asau. Tapi ini bukan sembarang orang tua ya. Tapi orang tua yang karakternya itu apa? Alladzina qad atau. Orang tua yang sombong. Karena dia merasa barakallahu fikum sudah tua ya, sudah berumur dan dia mengklaim ya, ana ini sudah makan asam garam kehidupan banyak. Nah, salahnya mengapa makan asam garam kehidupan ya kan? Ngapa enggak makan keju? Ya, makan barakallahu fikum. Naam, sate ya kan? Ngapa asam dan garam ini dimakan ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Orang tua yang punya karakter atau sombong. Ya, karena merasa apa tadi? Karena merasa tua. Karena merasa barakallahu fikum lebih dulu, ya, dan seterusnya. Wa asau. Asau ini barakallahu fikum keras, kaku, kering. Nah, kalau bahasa Jawa Timurnya wangel. Ya. Orang tua yang wangel. Wangel loh ya, susah untuk dikandani. Sulit untuk dikasih tahu. Nah, pokoknya sudah, jurusnya itu pokoknya. Barakallahu fikum. Nah, orang tua yang seperti ini maksudnya. Ya. Barakallahu fikum. Orang tua yang seperti ini akan kalah dengan anak-anak muda, barakallahu fikum, yang mereka gampang menerima kebenaran dan mudah untuk dibimbing ke jalan yang benar. Ya, dibandingkan orang tua yang punya karakter apa tadi? Sombong, ya, dia merasa sudah barakallahu fikum na'am, punya banyak pengalaman, sudah mendahului ini dan itu, banyak tahu, ya, na'am, merasa dia sebagai saksi sejarah barakallahu fikum dalam dakwah dan semisal dengannya. Nah, ya, taib, sombong dengan itu semua. Barakallahu fikum. Nah, cuman itu yang diandalkan, tapi dia enggak pernah mengaji. Ya, tidak pernah mendengarkan ta'lim. Barakallahu fikum. Nah, dulu saja ketika awal-awal dakwah itu barakallahu fikum ya, mulai naik daun, mulai tumbuh tunas tunasnya semangat. Nah, lama-lama dia surut, ya. Nah, tapi dia menyombongkan itu di hadapan barakallahu fikum anak-anak muda. Ya, barakallahu fikum. Nah, sombong. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan ustadz-ustadz muda katanya ya. Barakallahu fikum. Nah, dia menyombongkan itu menganggap remeh. Barakallahu fikum. Padahal dia sendiri jauh dari ilmu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Paham? Ya, jadi orang tua yang seperti ini karakternya itu kalah sama anak muda yang seperti tadi karakternya. Seperti Ashabul Kahfi. Nah, atau wa asau. Ya, mereka itu barakallahu fikum sombong dan apa? Wangel, keras, kaku. Nah, enggak bisa di barakallahu fikum dibentuk. Nah. Fi dinil batil dalam kebatilannya, dalam agama yang batil atau dalam kebiasaan-kebiasaannya yang batil. Ya. Nah, ya sudah semenjak dulu, semenjak zaman mbah-mbah kita dulu ya kayak gini prakteknya. Ya, nah, barakallahu fikum. Mau kita bilang bid'ah, mau kita bilang syirik, mau kita bilang apa, terserah kamu. Nah, ya, barakallahu fikum. Susah dibilangin. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, pokoknya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Walihada kata beliau, kana aktsaru mustajibina lillahi wali rasulihi. Walihada kana aktsaru al-mustajibina lillahi wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan. Ya, walihada kana aktsarul al-mustajibina lillahi wali rasulihi syababan. Oleh karena itulah kalau kita melihat secara histori, sejarah, yang paling banyak menjawab, mengikuti seruan Allah dan Rasulnya itu para pemuda. Ya, dibandingkan kaum-kaum tua. Nah, ya. Dari zaman barakallahu fikum Nabi Nuh ya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut para anbiya itu kebanyakan para syabab. Yang menerima dakwah para anbiya itu kebanyakan para syabab. Kenapa? Karena orang-orang tua yang didakwahi, yang diajak, ya tadi enggak mau, wis kolot, ya. Wis ngene yo ngene. Seperti ini ya seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada yang ngasih tahu begini dan begitu, karepmu wis. Nah, terserah kamu. Iya, enggak peduli. Barakallahu fikum. Nah. Paham Ivan ya? Itu kata Ibnu Katsir. Barakallahu fikum. Jadi yang paling banyak menjadi pengikut para nabi dan rasul itu para syabab. Ammal masyayikh min Quraisy fa'amatuhum baqaw ala dinihim. Wa amma al-masyayikh min Quraisy fa'amatuhum baqaw ala dinihim. Walam yaslam minhum illal qalil. Nah, adapun para masyayikh, orang-orang tua dari kalangan orang-orang Quraisy, mayoritas mereka tetap di atas agama nenek moyangnya, tidak masuk Islam di kalangan mereka melainkan sedikit. Ya. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Jadi mayoritas pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para syabab. Adapun yang tua-tua, na'am, paling sedikit. Sisanya paling banyak apa? Tetap ngotot, ngeyel, barakallahu fikum, tetap di atas agama nenek moyangnya. Nah, barakallahu fikum. Wa hakadha akhbara ta'ala an ashabil kahfi. Wa hakadha akhbara ta'ala an ashabil kahfi. Annahum kanu fityatan syababan. Annahum kanu fityatan syababan. Wa hakadha akhbara ta'ala an ashabil kahfi annahum kanu fityatan wa syababan. Oleh karena inilah Allah mengkhabarkan tentang ashabul kahfi kalau mereka itu berada di usia fata, pemuda, syabab. Barakallahu fiik. Nah, itu dari kalamnya Ibnu Katsir. Baikkan ya. Nah, sehingga dari sini pelajaran yang bisa kita ambil barakallahu fiikum adalah tayyib ightanim syababaka qabla haramik. Ya. Manfaatkanlah kesempatan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Nah. Paham ya, kan? Masa muda itu adalah masa-masa keemasan, ya. Paling mudah, paling gampang untuk diarahkan, untuk dibentuk, barakallahu fikum, untuk dikasih tahu yang benar. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi manfaatkan baik-baik masa muda Anda, barakallahu fikum, jangan disia-siakan. Ya, kalau tidak mau menjadi laita syababa yaudu yauman. Nah, akan menyesal di kemudian hari, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi barakallahu fikum, di sisi yang lain ya, ada yang perlu diwaspadai juga. Nah, apa itu? Ada sisi hitam di situ. Karena syabab itu adalah barakallahu fikum sebuah masa atau jenjang dalam kehidupan kita di mana kita itu memang masih labil, ya. Barakallahu fikum. Nah, di situ kita jalan mencari barakallahu fikum kita ini mau kemana? Barakallahu fikum. Apa itu yang perlu diwaspadai? Ingat juga, ya, bahwa barakallahu fikum, orang-orang yang menyimpang target mereka juga syabab. Yang ngikut-ngikut ISIS, yang ngikut-ngikut barakallahu fikum tayyib, apalagi itu Al-Qaeda, ya, barakallahu fikum, yang ngikut-ngikut barakallahu fikum orang-orang khawarij seperti itu, siapa kira-kira? Hah? Ahdatsu ahlam, ahdatsu asnan. Iya kan? Karena para pemuda tadi, karena para pemuda itu memang karena masih labil, dia bisa dipengaruhi oleh siapapun. Itu yang perlu diwaspadai. Makanya tadi yang jadi target barakallahu fikum orang-orang yang dicuci otaknya ya oleh orang-orang khawarij ini ya, anak-anak muda. Orang tua enggak akan mereka rekrut. Kenapa? Mangil. ya, susah. Barakallahu fikum. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Ya, karena anak muda itu ibaratnya barakallahu fikum masih kertas putih atau barakallahu fikum sebuah gentong yang masih kosong. Tinggal siapa yang mau mengisi dia? Kalau yang mengisi dia seorang ustadz, seorang pembimbing, seorang murabbi barakallahu fikum yang saleh, yang baik agamanya, yang kuat ya barakallahu fikum akidahnya, berarti dia diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, tapi kalau yang ngisi gentongnya tadi yang menuliskan tinta di kertas putihnya adalah barakallahu fikum seorang pembimbing yang jelek. Ya, seorang murabbi yang jahat barakallahu fikum. Ya jadi jahat. Pak Ikhwan ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi barakallahu fikum itu yang ya perlu kita cermati. Ya, jadi masa muda itu adalah masa keemasan, manfaatkan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Masa muda tadi cari guru yang top-top ya, nah yang barakallahu fikum kalau bisa pakarnya. Nah, ana pengen belajar Quran, Ustaz. Pengen ahli Quran, qiraah. Cari guru di sini yang ahli qiraah. Nah, ya, pengen ahli hadis, cari guru yang ahli hadis, barakallahu fikum. Yang ahli tafsir, cari yang ahli tafsir. Masih panjang perjalanan. Pak Ikhwan ya. Nah, selesai di sini belajar lagi di pondok yang lain. Barakallahu fikum. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jangan berhenti. Nah, tetapi di situ juga ada pelajaran bagi apa? Bagi para masyayikh. Ya. Nah, para senior-senior. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya orang-orang yang sudah lama ngajinya. Ini wangel emang. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang punya karakter seperti tadi, keras, kaku, barakallahu fikum, sombong. Ya. Nah, menganggap remeh barakallahu fikum orang-orang muda. Pak Ivan ya. Nah, itu juga barakallahu fikum ada warning buat mereka, peringatan. Ya, kalau tidak ingin menjadi barakallahu fikum seperti orang-orang ya musyrikin Quraisy barakallahu fikum yang tetap barakallahu fikum mempertahankan tayyib kejelekan yang ada pada dirinya barakallahu fikum ya tadi. Ya, harus tetap belajar. Nah, ya walaupun sudah tua, sudah ngajinya lama, barakallahu fikum. Nah, tetap belajar. Tayyib, baik itu dari ustadz-ustadz yang sudah senior atau ustadz-ustadz muda. Kan ada orang-orang yang barakallahu fikum sudah senior-senior itu, ya. Nah, kalau ngajinya enggak dari ustadz senior, mereka enggak ngaji. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau sama ustadz-ustadz kemarin sore, ya, barakallahu fikum. Nah, dianggap barakallahu fikum ya kayak lalat hinggap di hidung begitu dikibaskan saja sama dia. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu adalah perangai yang tidak baik. Nah, barakallahu fikum. Baik. Harusnya barakallahu fikum yang masyayikh-masyayikh ini ngajarin yang muda-muda. Ya, barakallahu fikum. Nah, kasih contoh yang baik. Walaupun mereka sudah lama mengaji atau bahkan barakallahu fikum setara dengan ayah-ayah ya ustaz-ustaz muda ini barakallahu fikum, dia menunjukkan ngajari yang muda-muda tadi ya begini seorang dalam menuntut ilmu walaupun sudah tua sudah lama barakallahu fikum mengenal dakwah ya harus tetap semangat. Nah, barakallahu fikum ya sehingga yang muda-muda ini bisa banyak belajar dari yang tua-tua. Pak Ivan ya. Nah, sehingga keluar dari barakallahu fikum yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, para masyayikh yang apa? Yang tawadhu. Yang tidak sombong. Para masyayikh yang apa? Yang mau menerima. Ya, enggak angel. Nah, dikandani dikasih tahu barakallahu fikum, dia menerima. Tayyib, barakallahu fikum. Kalau memang apa yang disampaikan itu lebih baik, apa yang disampaikan itu barakallahu fikum adalah sebuah kebenaran. Nah, mereka enggak masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, wallahu taala alam bisawab. Ya, apakah nama raja itu adalah Dakyanus dan mereka para pemuda itu tinggal di kota Efesus? Anda mendengar keterangan ini di salah satu buku tafsir. Nah, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat tadi cuma keterangan nama rajanya ya. Nama rajanya ya, Raja Dakyanus barakallahu fikum. Nah, nama kaisarnya itu. Tapi nama kotanya tidak disebutkan. Wallahu taala alam bissawab. Nah, di situ juga di dalam tafsir itu Ibnu Katsir membantah ada pendapat yang mengatakan kalau para pemuda ini adalah Nasrani, agamanya Nasrani, Masihiyah. Nah, tapi dibantah sama Ibnu Katsir, enggak benar. Ya. Lebih tepatnya mereka ini Yahudi ya. Barakallahu fikum. Nah, mereka ini jauh kisahnya sebelum munculnya agama Nasrani. Barakallahu fikum. Nah, baik. Di antara argumen beliau terbukti orang-orang Yahudi ya itu menjaga kisah ini, disimpan dengan baik. Barakallahu fikum. Nah, sampai mereka ngetes orang-orang musyrikin ini kan ingin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuh karakter beliau ya. Naam, untuk membuka beliau, mereka tanya-tanya ke orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, nanti tahu ada berita tentang apa di agama kalian yang mau kita tanya sama Muhammad, biar dia enggak bisa jawab tuh kalau dia nabi palsu itu. Nah, barakallahu fikum. Dijaga sama mereka kisah ini. Seandainya mereka itu barakallahu fikum beragama Nasrani, kata Ibnu Katsir, maka tidak akan dijaga kisah ini oleh mereka. Karena kan Yahudi anti Nasrani, musuhan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, sampai makanya mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Natahiyul qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.